Pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah. Afwan sebelumnya Ustaz, izin bertanya. Bagaimana sekiranya untuk meraih ridho suami yang berwatak temperamen, cepat kepincut emosi? Dalam hadis disebutkan kalau termasuk ciri istri solihah adalah meminta maaf kepada suaminya. Namun justru tidak diterima permohonan maafnya. Setelahnya ana ucapkan jazakumullahu khair kepada Ustaz dan penyiar Indah Siar. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Naam, seorang istri yang salihah, di antara cirinya adalah a'ud. A'ud itu cepat kembali, cepat minta maaf, cepat dia bertaubat. Kalau dia memiliki kesalahan, cepat dia memperbaikinya. Dan juga penyayang terhadap anak-anaknya. Di antara riwayatnya atau di antara lafaz dalam hadis tersebut adalah istri akan meletakkan atau membuka tangannya kepada suaminya, siap untuk meminta maaf kepadanya dan berkata, hadza yadi ma azuqu ghamdan hatta tarda. Inilah tanganku dan aku enggak akan bisa memejamkan mata sampai engkau memaafkan aku, sampai engkau ridha. Ini barakallahu fikum, seorang wanita yang salihah, yang ketika dia namanya manusia, kadang tergelincir, kadang berbuat salah, maka dia segera minta maaf dan kemudian dia tetap berusaha bersungguh-sungguh bagaimana suami bisa memaafkannya. Bagi suaminya, seharusnya kalau suami atau kalau istri sudah meminta maaf, dia harus menerima. Sebagai seorang suami yang menyayangi istrinya, kalau dia tahu istrinya masya Allah meminta maaf dan mengakui kesalahannya dan sebagainya dan siap untuk memperbaikinya, alasan apa lagi? Fala tajallaha sahabila. Maka jangan cari-cari alasan apapun untuk menindas sang istri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah menggunakan kunyah Ummul Haq? Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan. Al-Haqqu huwallah. Yang disebut Al-Haqq dengan alif dan lam adalah Allah SWT. Atau bermakna kebenaran yang hakiki. Sehingga barakallahu fikum, penamaan seseorang dengan nama-nama itu diberi batasan oleh para ulama, jangan yang mengandung tazkiyah. Tazkiyah itu pensucian. Aku orang yang tidak pernah salah, misalnya, sehingga dikatakan maksum. Itu makruh, tidak disukai dan tidak dianjurkan untuk menamakan seseorang dengan nama-nama yang seperti itu. Baik. Sehingga demikian pula kunyah, kunyahkan saja kepada sesuatu yang tidak mengandung tazkiyah. Ya. Terutama dikaitkan dengan anak-anaknya. Kalau anak yang terbesarnya Abdullah, Ummu Abdullah. Kalau anak yang terbesarnya adalah Ahmad, Ummu Ahmad. Dan seterusnya. Atau kalau tidak, walaupun dia tidak punya anak, dia memiliki cita-cita ingin memiliki anak yang namanya si Fulan. Maka kunyahkan saja Ummu Fulan. Atau kadang dikaitkan dengan pekerjaannya atau dengan sesuatu yang mencirikan dirinya. Dan itu biasanya orang lain yang membuat kunyahnya. Yani misalnya dia suka membuat kue, dikatakan Ummu Ta'am. Atau dia adalah orang yang memiliki anak banyak, dikatakan dengan kalimat ya Ummu Rijal. Dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, kalau berobat makan cacing diperbolehkan apa tidak hukumnya? Bagaimana Ustaz? Kalau tidak ada larangan, maka halal. Jadi kita harus memiliki kaidah antara masalah ibadah dengan masalah dunia. Kalau masalah ibadah, jangan dikerjakan kecuali ada dalil. Karena kalau enggak ada dalil, itu bid'ah nantinya. Kalau ibadah, jangan dikerjakan kecuali ada dalil. Baik. Kalau masalah dunia, sebaliknya, semuanya silahkan, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Setahu saya, tidak ada dalil yang mengharamkannya, kecuali bicara tentang haramnya sesuatu yang menjijikkan. Dan itu relatif, artinya menjijikkan bagi satu orang, mungkin tidak menjijikkan bagi orang lain. sehingga ada yang bertanya tentang berkicot, ada yang bertanya tentang ini, tentang itu. Wallahu ta'ala alam, selama tidak ada larangan, berarti tidak mengapa. Apalagi ini kaitannya dengan makanan ternak, bukan untuk makanan kita, barakallahu fikum. Atau ini adalah iya, maksudnya untuk obat ya, apalagi untuk obat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Dalilnya adalah ucapan Allah Ta'ala, khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan untuk kalian seluruh yang di muka bumi. Tentunya dikecualikan yang dilarang. Illa ma harramallahu wa rasuluh. Nah. Berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya hendak bertanya terkait talak. Yang pertama, pernah dalam keadaan marah yang sangat kepada istri, saya mengatakan, kamu kulepas. Saat itu kondisi saya kalut. Bahkan saat duhur saja saya salah, hanya 2 rakaat, lalu diingatkan anak di samping saya. Dalam hati saya tidak berniat melepas benar. Bahkan saat itu saya rujuk dengan ucapan, kemudian juga jima. Kemudian yang kedua, saat saya mengancam istri, kalau kamu demikian, kamu saya talak. Dan istri tetap demikian, membantah, adu argumen. Tapi dalam hati saya tidak ingin mentalak istri dan tidak ingin berpisah. Bahkan sangat berharap istri nurut dan tidak jatuh talak. Pertanyaan saya, apakah saya sudah terhitung menjatuhkan talak 2 kali hingga tinggal 1 kali? Jika waliyadzubillah misal terjadi lagi 1 talak, maka apakah sudah berakhir? Barakallahu fikum. Ufikum barakallah. Naam. Seorang suami harusnya bisa menguasai dirinya. Seorang laki-laki harusnya lebih kuat untuk menahan dirinya daripada para wanita. Para wanita itu, kata para ulama, kalau saja hak cerai itu ada pada wanita, niscaya mereka akan menceraikan suaminya sehari 8 kali. Ini menunjukkan kalau perempuan lemah. Oleh karena itulah Allah jadikan pemimpin rumah tangga dan hak cerai itu pada suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka usikum wa iyyaka bitaqwallah, saya wasiatkan pada semua suami dan tentunya saya termasuk di dalamnya untuk bisa kuat-kuat menahan emosi, menahan diri dan memiliki dirinya, menguasai dirinya ketika marah. Menguasai dirinya ketika marah. Jangan keluar kalimat talak. Jangan keluar kalimat cerai. Baik, sekarang pertanyaannya, kalau yang pertama, kalimat kamu kulepas, tinggal apa yang kamu maksud dengan kalimat aku lepas? Kalau memang jujur itu adalah kamu ingin menceraikan saat itu dan saya ceraikan, saya lepas kamu, maksudnya lepas dari ikatan rumah tangga, maka jatuh talak 1. Jatuh talak 1. Adapun yang kedua, tidak jatuh karena itu hanya sekedar ancaman. Kalau begini, kamu saya talak. Kalau begitu, kamu saya talak. Walaupun ternyata benar-benar terjadi apa yang diancamkannya, tetap tidak talak. Mengapa? Karena ancaman tidak sama dengan janji. Janji itu harus ditepati. Kalau ancaman, kadang-kadang ditepati, kadang-kadang tidak. Kamu jangan keluar. Kalau keluar akan saya cerai kamu. Ternyata keluar. Aku kan sudah bilang, kalau kamu keluar saya akan cerai. Anu begini-begini alasannya ternyata masuk akal. Dan bisa diterima. Kamu maafkan. Awas kalau keluar lagi. Itu tidak mengapa. Sehingga barakallahu fikum. Perkara yang kedua tidak jatuh talak. Yang pertama jatuh talak. Sehingga baru jatuh 1 talak. Dan hati-hati. Saya katakan sekali lagi, harus bisa menguasai diri ketika marah. Karena memang laki-laki tidak seperti wanita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Ayo. Bismillah, afwan Ustaz, mohon faidahnya, apa hukum budidaya maggot, larva dari lalat, memperjualbelikannya lalu menyangrai untuk dijadikan tepung bahan konsentrat pakan ternak? Menyangrainya apakah termasuk dalam larangan membunuh dengan api? Barakallahu fikum Ustaz. Wafikum barakallah. Ini juga mirip dengan yang tadi. Hanya saja cacing tadi dimakan untuk obat, yang ini untuk pakan ternak. Maka tentunya lebih boleh lagi. karena ayat yang tadi, Allah ciptakan semua yang di muka bumi ini untuk kalian. Kalian jual beli jangkrik untuk pakan burung, kan kasihan jangkriknya dimakan sama burung dan sebagainya. Itu tidak jadi hukum perasaan kamu seperti itu. Nanti akan bingung ketika menyembelih kambing, kasihan kambingnya. Tidak jadi hukum, barakallahu fikum. Semua yang Allah ciptakan, pohon-pohon dan binatang-binatang untuk kalian. Kecuali yang diharamkan dalam Quran dan Sunnah. Apalagi kalau itu adalah untuk konsentrat, untuk pencampuran pakan ternak dan seterusnya. Adapun disangrainya, wallahu ta'ala a'lam, saya tidak tahu. Apakah dia bisa dimatikan dulu sebelum disangrai? Kalau bisa, maka itu lebih bagus. Artinya ketika disangrai dia sudah mati. Tetapi kalau dia disangrai dalam keadaan hidup, itu yang wallahu ta'ala alam perlu ditanyakan kembali kepada para ulama. Wallahu alam bisawab. Subhanakum hamdik. Asyadu an la ilaha ilan asyakurika wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.